Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran fikih dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masuk pada bab baru, babun fi ahkamil khiyari fil bai'i, bab tentang ketentuan-ketentuan khiyar dalam jual beli. Yang dimaksud dengan khiyar adalah hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Maka dinul Islam, maka agama Islam adalah agama yang penuh dengan kelonggaran, syamil dan lengkap, mengatur berbagai hal. Dan Islam yura'i, memperhatikan berbagai macam maslahat dan kondisi. Dan Islam menginginkan untuk menghilangkan kesempitan dan kesusahan dari umatnya. Wa min dzalika, di antaranya adalah apa yang disyariatkan oleh Islam dalam jual beli berupa memberikan al-khiyar, hak khiyar bagi pelaku transaksi. Dia tarawa supaya pelaku transaksi itu bisa memikirkan apa yang akan dia lakukan dan memperhatikan maslahatnya, memperhatikan maslahat dan kepentingannya di balik tilkal safaqah, transaksi tersebut. Fayuqdim, maka kemudian dia maju melanjutkan transaksi manakala dia berharap min waraihi, di balik transaksi tersebut terdapat kebaikan. Namun dia mundur wa yataraja, dan mundur dari transaksi yang dia tidaklah melihat adanya maslahat di balik transaksi tersebut. Nah, khiyar fil bai' dalam jual beli pengertiannya adalah talabu khairil amrain, adalah mencari dan memilih yang terbaik dari dua pilihan. Dua pilihannya adalah al-imdha, melanjutkan transaksi, aul fashi, atau membatalkan transaksi. Dan khiyar itu ada delapan macam. Yang pertama adalah khiyar majlis. Yang dimaksud dengan majlis adalah tempat yang jara fihi, terjadi padanya at-tabayyu'u, transaksi jual beli. Falikullin minal mutabayyi'in, maka masing-masing baik dari penjual dan pembeli memiliki hak khiyar, memiliki hak untuk membatalkan transaksi jual beli atau melanjutkannya selama keduanya di tempat transaksi. Dalilnya adalah firman Allah, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tabayya'a rajulani, jika dua orang mengadakan transaksi jual beli, maka masing-masing dari keduanya bil khiyari, punya hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi, malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah tempat. Wa kana, dan keduanya jami'an, masih satu tempat. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam penetapan syariat, dengan syariat menetapkan adanya khiyar majelis dalam transaksi jual beli, terkandung hikmah dan maslahat bagi kedua belah pihak pelaku transaksi. Waliyahsul, dan supaya terwujud kerelaan yang sempurna yang Allah syaratkan dalam jual beli dengan firman-Nya, antara dimingkum, kecuali perdagangan dan jual beli yang dengan dasar saling ridha di antara kalian. Fa innal aqda, karena akad yaqa'u, terkadang terjadi bartatan tiba-tiba, min ghairi tarawin, tanpa berfikir dalam-dalam, tanpa menimbang fil qimah, harga barang ini. Maka faktadat mahasinu hadis syariah, Maka keindahan syariat Islam mengharuskan, keindahan syariat Islam yang sempurna mengharuskan ayyaja'ala, syariat menetapkan bagi akad haroman, ruang lingkup, ruang lingkup yang ia tarawa fihi, di ruang tersebut dia memikirkan, di ruang tersebut pelaku transaksi memikirkan ulang apa yang telah dia lakukan. Wa yu'idani nazar, dan menimbang ulang. Wa yustrik, wa yastadrik, dan memperbaiki kullun kullu wahidin, masing-masing dari keduanya, apa yang dia layak, apa yang dia lihat lebih tepat dan lebih layak. Maka masing-masing dari pelaku jual beli itu memiliki hak khiyar bimujib, berdasarkan hadis yang mulia di atas, selama keduanya belum berpisah badan dari tempat terjadinya jual beli. Namun jika keduanya sepakat untuk menghilangkan hak khiyar, biayatabaya'a, mereka bersepakat untuk berjual beli dalam keadaan tidak ada khiyar bagi keduanya penjual dan pembeli, atau salah satu dari penjual dan pembeli menggugurkan hak khiyar, sakoto, maka hak khiyar hilang. Walazimal baik fi haqqihima, maka kemudian transaksi jual beli itu lazima, bersifat mengikat untuk keduanya, karena keduanya sepakat untuk menghilangkan hak khiyar, atau mengikat untuk orang yang menggugurkan hak khiyar dari keduanya. Transaksi jual beli itu mengikat bimujarradil aqdi, dengan semata-mata terjadinya kesepakatan. Kenapa kok bisa hilang ketika digugurkan? Li anal khiyar haqqun lil aqid, karena hak khiyar adalah hak pelaku transaksi, sehingga hak tersebut gugur manakala pemiliknya menggugurkannya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yatafarqa, selama keduanya belum berpisah tempat, ayu khayyiru ahadum al-akhar, atau selama salah satu dari keduanya tidak memberikan pilihan kepada yang lain. Penjual memberikan pilihan, ya silakan kalau Anda nanti berpikir ulang, kalau saya tidak. Namun berkaitan dengan masalah khiyar majelis ini, haram hukumnya hilah, akal-akalan. Oleh karena itu, akal-akalan untuk mengakali aturan khiyar. Wa yahrumu ala ahadihima, maka haram atas salah satu dari keduanya untuk meninggalkan saudaranya, partner transaksinya, dengan tujuan untuk menggugurkan hak khiyar. Berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib, di sana disebutkan wala yahillu lahu, dan tidak halal baginya untuk meninggalkan kawannya, khawatir ayastaqillahu, khawatir kawannya itu istiqolah. Istiqolah itu membatalkan transaksi. Ya, maka sebelumnya tadi ada berkaitan dengan kata-kata lazimal bai', maka jual beli itu bersifat mengikat, maka transaksi dalam Islam itu ada yang bersifat mengikat dan ada yang bersifat tidak mengikat. Kalau yang tidak bersifat mengikat, maka boleh dibatalkan sepihak tanpa kerelaan pihak yang lain. Misalnya transaksi wakalah, mewakilkan. Ini wak ngasih uang 10 ribu pada kawan, tolong belikan nasi padang. Ini wakalah, tidak bersifat mengikat. Baru begitu kemudian ketika orangnya mau pergi dibatalkan, tidak apa-apa, meskipun tanpa persetujuan orang yang disuruh tadi. Tidak jadi beli. Tidak jadi beli, mana duitnya? Itu tidak apa-apa, tidak harus minta persetujuan orang yang tadi disuruh. Ini karena bersifat tidak mengikat. Dan ada transaksi-transaksi yang bersifat mengikat. Kalau sudah disepakati, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Nah, berkaitan dengan transaksi jual beli, maka apa status transaksi jual beli? Mengikat ataukah tidak mengikat? Maka jawabannya tidak bersifat mengikat selama belum berpisah tempat, dan baru mengikat setelah berpisah tempat. Makanya jika transaksi di toko ini atau ruangan toko, kalau setelah sudah dibayar dan masih duduk-duduk di situ, masih ngobrol dan sebagainya, ngobrol ngalor ngidul, maka belum mengikat. Ketika kemudian mau pamitan, kemudian berpikir ulang, waduh, ternyata di rumah sudah ada ini. Ternyata di rumah diingat-ingat, ini sudah ada barangnya, enggak jadi, boleh. Transaksi jual beli itu bersifat mengikat kalau sudah khiyar majlis hilang. Ini bersifat mengikat kalau khiyar majlis sudah hilang. Kalau khiyar majlis belum hilang, belum habis, belum ada, khiyar majlis itu masih ada, maka belum bersifat mengikat. Namun tidak boleh akal-akalan. Untuk supaya membuat ini mengikat, maka tidak boleh ada pura-pura keluar. Misalnya penjualnya, dia enggak ingin ini sudah jadi, maka kemudian dia pura-pura keluar, sebentar saya tak keluar dulu, cari udara di luar sebentar, untuk kemudian setelah itu masuk. Maka jika tujuannya untuk menghilangkan hak khiyar, maka ini tidak boleh, dan hak khiyar tetap tidak hilang karena ini hilah, ini adalah akal-akalan. Dan tadi disampaikan bahwasanya hak khiyar itu berlaku kalau tidak digugurkan. Kalau keduanya bersepakat untuk menggugurkan atau salah satunya menggugurkan, maka itu hak keduanya. Jadi transaksi jual beli itu selama masih satu tempat di majelis transaksi, maka tidak bersifat mengikat. Setelah ada salah satu yang keluar dari tempat transaksi, maka dia bersifat mengikat. Kalau mengikat, enggak bisa dikembalikan, tidak bisa dibatalkan, tidak bisa dibatalkan. Maka tanpa perlu kemudian kwitansinya tertulis atau nota pembelian tertulis, barang yang dibeli sudah tidak boleh dikembalikan, itu tidak perlu pakai kesepakatan demikian. Begitu keluar dari tempat, tidak boleh dikembalikan, tidak boleh dibatalkan. Secara sepihak, artinya kalau dibatalkan memungkinkan, namun minta keridhaan penjual ini, misalnya pembeli, kemudian balik lagi setelah sampai rumah, ternyata di rumah sudah ada barang ya, ternyata sudah ada barang yang sama, hanya balik, Pak, ini ternyata barang di rumah ada barang yang sama, ini saya batalkan ya transaksi ini. Maka ini kalau dia penjualnya mengatakan tidak mau, ya sudah, tidak boleh maksa. Tidak boleh maksa, harus sepakat keduanya. Tapi kalau hak khiyar, kalau masih ada khiyar, maka tidak harus dengan kesepakatan dan persetujuan partner transaksi. Kemudian hikmah dari khiyar majelis ini adalah karena banyak orang itu beli barang itu tidak pakai mikir, mikirnya belakangan. Oleh karena itu maka akad nikah tidak ada khiyar majelisnya. Kenapa? Karena proses untuk sampai akad nikah itu mikirnya sudah lama, berbulan-bulan. Masa setelah itu kemudian ada ngambil hak khiyar, kan sudah diproses, kenapa mikirnya enggak kemarin-kemarin kayak gitu? Namun kalau jual beli itu seringkali tidak demikian. Ketika ada barang menarik, langsung tertarik, ini harganya menarik juga, langsung beli. Ternyata setelah dipikir, ini barang ini sudah ada di rumah. Itu baru setelah terbeli itu baru muncul semacam itu. Seringkali terjadi demikian. Maka di antara kemurahan Islam dan keindahan Islam, maka ada haram. Haram tadi ruang lingkup. Kalau haram masjid itu halaman masjid Ya, nah ini namanya haramul masjid. Itu ya, di luar bangunan masjid, namun masih wilayah masjid. Maka kemudahan dari Islam, Islam menetapkan untuk jual beli ini ada haramul akdi, ruang lingkup akad. Ini sudah di luar akad, namun masih siapa? Ya, masih berlaku padanya ya, sifat akad. Yang di selama ruang lingkup tersebut masih ada kesempatan untuk berpikir dan menimbang. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat, khiyar yang ada berdasarkan perjanjian. Khiyar yang ada berdasarkan perjanjian. Artinya dua orang yang melakukan transaksi yashtarit, ya, mempersyaratkan dan membuat perjanjian khiyar. Nah, kapan perjanjian ini dibuat? Fisul bil akdi, di inti akad, pada saat akad. Saya jual kepada Anda barang saya ini dengan perjanjian dan kesepakatan. Ya, silakan Anda pikirkan selama 3 hari lamanya. Kalau 3 hari tidak ada komplain, berarti fix. Kalau mau komplain, silakan selama 3 hari ini. Atau ba'dal aqdi, boleh juga perjanjian itu dibuat setelah akad selesai. Tadi pada saat akad tidak ada pembicaraan tentang khiyar syarat. Dan setelah selesai akad, dan ada permintaan dari penjual atau permintaan dari pembeli untuk adanya khiyar. Ya, namun kalau setelah akad, fi muddati khiyaril majlis. Ya, perjanjian khiyar itu diadakan di selama jangka waktu khiyar majlis. Artinya selama belum berpisah tempat. Itu boleh membuat kesepakatan untuk menetapkan khiyar syarat. Muddatan ma'lumatan, dengan jangka waktu yang harus jelas. Tidak boleh jangka waktunya tidak jelas. Ya, selama beberapa hari ini tidak boleh. Ya, silakan dipikir-pikir, ya, jadi ataukah tidak selama beberapa waktu ini. Tidak boleh. Harus jelas angkanya. 3 hari, ya, 2 hari, ya, 1x24 jam sejak akad ini. Nah, ini jelas. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang mereka sepakati. Demikian juga firman Allah Ta'ala yang bersifat umum, wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah ikatan-ikatan kalian, perjanjian-perjanjian kalian. Wa yasihu, dan sah ketika kedua pelaku transaksi ini mempersyaratkan adanya khiyar, namun khiyarnya cuma dimiliki salah satu tanpa yang lain. Karena ini adalah hak mereka berdua, maka bagaimanakah saja mereka sepakat, hukumnya boleh. Maka khiyar syarat ini boleh jadi 2 orang, boleh jadi 1 orang. Boleh jadi yang punya hak membatalkan, misalnya pembeli atau penjual, atau penjual dan pembeli. Selama 3 hari dua-duanya punya hak untuk memilih, untuk berpikir fix ataukah tidak. Kemudian yang ketiga adalah khiyar ghabn, adalah khiyar hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi karena merasa dirugikan. Penjual itu merasa dirugikan manakala dibeli dengan harga terlalu murah, dan pembeli itu dirugikan manakala dia menilai barang yang dia beli ternyata terlalu mahal. Idza ghubina fil bai', maka jika terjadi kerugian dengan pengertian di atas, 2 pengertian tadi, kerugian untuk pembeli dan kerugian untuk penjual. Jika terjadi kerugian fil bai', dalam transaksi jual beli, dan kerugian tersebut yakhruju anil adah, keluar dari kewajaran, keluar dari kewajaran, maka orang yang merasa rugi punya hak untuk memilih. Maka orang yang merasa dirugikan dari keduanya, pelaku transaksi punya hak pilihan antara al-imsak, menerima transaksi, menahan barang, menahan uang, berarti artinya ya transaksi lanjut, atau arad, atau mengembalikan. Ya, dalil adanya khiyar khoban, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja. Demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah halal harta milik seorang muslim kecuali dengan sepenuh kerelaan hatinya. Wal marbun, sedangkan orang yang merasa rugi maka hatinya tidaklah rela dengan kerugian yang terjadi. Namun jika khubannya itu adalah khuban yang wajar, khubarnya itu khuban yang yasiran wajar, qajarat bil al-adatu, kebiasaan telah berlalu, telah berjalan, menganggap semacam itu wajar, artinya tolak ukur wajar dan tidak adalah al-adah, tolak ukur wajar dan tidak adalah kebiasaan masyarakat, kebiasaan di dunia jual beli. Fala khiyara, maka tidak ada hak khiyar. Maka hak khiyar ini berkaitan dengan manakala barang itu punya harga pasar, harga standar. Ini harga pasar atau harga standar. Maka ketika barang itu punya harga pasar, harga standar, maka di atas harga pasar atau di bawah harga pasar itu boleh jadi ada yang keterlaluan di atas harga pasar dan ada yang keterlaluan di bawah harga pasar. Nah, maka ketika terjadi ini, keterlaluan ini, maka pihak yang merasa mendapatkan keterlaluan, dia diberi hak untuk membatalkan transaksi. Nah, apa tolak ukur keterlaluannya? Kalau yang tercantum di sini, yang dipilih oleh penulis, dan ini ya, secara umum adalah pendapat yang lebih kuat atau pendapat yang terkuat, tolak ukurnya adalah al-adah, al-urf, kebiasaan dan tradisi. Ya, kalau harga ini harga pasarnya 10.000, kalau kemudian di atas harga pasar 10.500, itu keterlaluan enggak? Ya enggak lah, ya. Enggak keterlaluan. Harga standarnya 10.000 jadi 11.000, keterlaluan tidak? Gimana? Di sini keterlaluan enggak? Enggak ya. Di dunia mahasiswa enggak keterlaluan. Nanti di kampung boleh jadi berbeda. Di desa boleh jadi beda. Di kota boleh jadi beda juga. Sama-sama 1.000 di kampung, wah ini keterlaluan, kemahalan 1.000, ngambil untung banyak-banyak 10.000, dia ada untung nambah 1.000, wah ini keterlaluan cari untungnya, 10.000 dia ada untung. Dan itu harga pasar, dia ada untung, harga pasar itu berarti udah untung. Ya, namun di tempat yang lain 1.000 boleh jadi wajar. Jadi wajar. Namun sehingga orang maklum dah. Ya, enggak kemudian menggerutu. Nah, telah ukur wajarnya itu menggerutu dan tidak ya. Kira-kira menggerutu enggak kalau 10.000 jadi 11.000? Tapi kalau 10.000 jadi 13.000, menggerutu enggak? Ini pulpen harganya 10.000, ini jadinya terbeli 13.000. Ngomel enggak di belakang? Kira-kira ngomel enggak? Urf di sini ngomel enggak? Nah, ngomel ya. Nah, maka ini berarti sudah keterlaluan. Tolak ukurnya urf. Dan ini tentu yang namanya urf berbeda-beda tergantung di mana orang itu tinggal. Maka jika keterlaluan ada khiyar khoban. Maka orang yang misalnya contoh ekstrimnya 10.000 jadi 15.000. Ini jelas ghuban. Jelas ghuban. Maka pembeli merasa merasa tertipu, merasa dirugikan. Maka dalam aturan Islam dia boleh punya hak setelah beli kemudian pulang ke rumah, ketemu teman-temannya, pulang ke kos, ketemu teman-teman, wah itu kapusan, Anda tertipu. Kayak gini 15 ribu, ini 10 ribu. Ya, maka dalam aturan Islam dia punya hak untuk balik. Non, baliknya itu bukan minta selisih. Pilihan dia cuma dua. Pasrah atau membatalkan transaksi. Minta selisih 5.000 tadi bukan opsi yang diberikan oleh syariat. Jadi dia cuma punya hak untuk kalau enggak terima dia balik ke tempat penjual, saya batalkan ini tadi pulpen saya pulangkan, mana duit saya. Ya, tidak ada opsi meminta selisih. Karena tadi kita telah baca di ini apa tadi? Bainal imsak wa rad. Pilihannya cuma dua. Imsak sama rad. Tidak ada pilihan meminta selisih. Ya, sedangkan ini pendapat yang dipilih di sini, sedangkan Imam Malik ngasih patokan jelas tentang khiyar ghuban. Kalau dari Imam Malik selisihnya adalah manakala sepertiga atau lebih. Sepertiga atau lebih dari sepertiga. Kalau harga ini, barang ini harganya 10.000, maka boleh. Maka tidak ada khiyar ghuban kalau misalnya 11.000, 12.000 itu belum kena khiyar ghuban. Tapi kalau berarti tambah berapa sepertiga? 3.500 misalnya ya. Jadi kalau kemudian kita beli harusnya harga pasarnya 10.000, terbeli dengan kita dengan harga 13.500. Sudah masuk sepertiga? Sudah masuk apa belum? Sudah lebih ya? Sudah lebih sepertiga. Nah, 13.500. Maka ini sudah sepertiga. Sudah masuk sepertiga. Maka punya hak ya khoban. Demikian juga kalau turun. Kalau turunnya sampai sepertiga. Maka ini normalnya harusnya dijual dengan harga 10.000. Namun ternyata kurang tahu dengan harga pasar, akhirnya dia lepas dalam harga 8.000. Jadi kalau dari Imam Malik masih belum punya hak khiyar untuk khiyar ghuban. Kalau 7.000 belum juga ya, belum sepertiga. Sepertiganya 10.000 belum ya. 7.000 juga belum punya hak khiyar. Sampai sepertiga. Ini alasannya Imam Malik adalah hadis tentang masalah wasiat ats-tsulutsu wats-tsulutsu katsirun. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Karena sebenarnya tolak ukur yang punya hak khiyar ghuban dan tidak itu banyak. Ini ghubannya banyak. Ghubannya banyak. Kalau ghubannya yasir sedikit tidak ada khiyar. Tapi ghubannya banyak ada khiyar. Nah, kalau Imam Malik mengatakan terus tolak ukurnya berapa banyak itu? Nah, dia pinjam hadis masalah wasiat. Sepertiga itu banyak. Berarti tergolong banyak kalau sudah sepertiga. Jadi, ulama yang lain menilai, wah itu kan masalah wasiat. Nah, ini kita bicara masalah jual beli, jangan pinjam-pinjam dalil di bab wasiat. Maka di sini syariat tidak mengatur. Tidak mengatur sedikit dan banyak ghuban itu berapa. Kembalikan kepada urf. Maka wallahu ta'ala a'lam. Maka pendapat yang paling kuat adalah tolak ukurnya urf. Namun jika orang itu terjadi khilaf dalam masalah khilaf dalam masalah ini sudah masuk urf ataukah belum, maka kita bisa manfaatkan pendapat Imam Malik dalam masalah ini. Ya, kemudian khiyar khuban itu yathbut ada dalam 3 kasus. Kasus yang pertama di antara bentuk khiyar khuban adalah jual beli yang namanya talak kirukban. Pengertian yang dimaksud dengan talak kirukban adalah al-qadimuna, ada sejumlah orang yang datang. Ada orang-orang yang tiba li jalbi sila'ihim fil baladi. Ya, yang dia mau memasukkan barang dagangannya di satu kampung, satu daerah. Faidha talaqqahu, maka jika penduduk daerah tersebut menyambut mereka dan membeli dari mereka. Wa tabayyana, dan kemudian jelaslah bahasanya si pembeli pemborong tadi ternyata memberikan ghuban. Terlalu murah. Rupanya di sini apa? Terlalu murah. Khubanan fahishan, dengan selisih yang terlalu parah. Falahumul khiyar, maka para pembawa barang dagangan tadi punya hak untuk hak pilih. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqqul al-jalba. Janganlah kalian menyambut jalab. Jalab adalah orang yang datang dari luar daerah membawa barang dagangan. Dalam keadaan dia tidak tahu harga pasar di daerah ini. Faman talaqahu, siapa yang menyambutnya lalu memborongnya. Fa idza ata sayyiduhu, jika pemilik barang tadi kemudian datang ke pasar, setelah itu dia tahu harga pasar, fahuwa bil khiyari, maka si pemilik barang tadi punya hak khiyar, diatkan oleh Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menyambut jalab orang yang bawa barang dagangan dari luar pasar. Menyambut kharijah suq, sebelum di luar pasar, sebelum sampai pasar. Yang namanya pasar adalah tuba'u fi asla'u, adalah tempat dijualnya berbagai macam barang. Wa amar, dan Nabi perintahkan, jika penjual telah datang ke pasar yang di tempat tersebut, diketahuilah harga barang-barang dan dia mengetahuinya, ternyata kemurahan tadi jualnya, kemurahan, terlalu murah, maka dia punya hak khiyar. Ya, berapa pilihannya? Pilihannya cuma 2. Di sini sampaikan, pilihannya cuma 2. Ayam dia al-bay', dia menerima transaksi jual beli, ya sudahlah. Ya. Kemudian yang kedua adalah al-yafsakhu, atau membatalkan transaksi. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk lirukban, untuk orang-orang yang datang dari luar daerah, hak khiyar jika mereka disambut. Karena dalam talak kirukban itu terdapat tadlis, nau'un fihi nau'u tadlisin. Ada unsur penipuan dan penipuan. Ibnu Qayyim mengatakan Nabi melarang hal itu, yaitu talak kirukban, dikarenakan dalam talak kirukban ini terdapat taghyirul bai', usaha pengkecohan dan penipuan terhadap penjual. Karena dia tidak tahu harga. Fayashtari minhu al-mushtari, maka kemudian pemborong kemudian memborong barangnya bidunil qimah, di bawah qimah, harga pasar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan bagi pemilik barang untuk hak khiyar ketika dia masuk pasar, dan yang dimaksud dengan masuk pasar adalah tahu harga. Walan nisa', dan tidak ada perselisihan, kata Ibnu Qayyim, tentang adanya hak khiyar bagi rukban, bagi rombongan yang datang dari luar daerah tadi, ma'al ghuban, jika memang terjadi ghuban. Fa'inal jalib, karena orang yang membawa barang-barang dagangan, jika dia tidak tahu harga, karena jahilan, maka berarti dia tidak mengetahui harga standar. sehingga pembeli atau pemborong itu gharan lahu, mengecoh dan menipunya. Wa kadza al-ba'i', demikian juga penjual ketika idza ba'ahum syai'an, jika dia menjual satu barang, satu barang yang dia bawa dia jual kepada pada pembeli, maka mereka-mereka ini punya hak akhyar jika mereka telah sampai pasar. Wa alimu, dan mereka sadar dan tahu bahasanya mereka mendapatkan ruban dengan ruban yang keluar dari batas kewajaran. Ya, atau kalimat yang kedua itu bukan lagi berkaitan dengan ruban, namun berkaitan dengan ruban untuk pembeli. Demikian juga penjual, jika dia menjual barang kepada pembeli, sejumlah pembeli yang tidak tahu harga pasar. Setelah itu pembeli, maka mereka punya hak khiyar ketika mereka masuk pasar dan tahu harga pasar. Dengan catatan, bahasanya mereka ruban dengan ruban yang keterlaluan. Ya, maka khiyar ruban jenis yang pertama adalah talaki rukban. Ya, talaki rukban itu ada orang datang dari pelosok, orang dari kampung, orang polos, bawa barang. Sebelum masuk kota, sebelum masuk daerah, sebelum masuk pasar, sudah ada yang nyambut, memanfaatkan kepolosannya. Memanfaatkan kepolosannya, kemudian diborong oleh orang kota ini. Maka ini satu hal yang Nabi larang, pada dasarnya Nabi larang. Seandainya terjadi, maka Nabi katakan, ketika terjadi transaksi, setelah itu kemudian penjual tahu ternyata harganya terlalu murah, karena setelah itu dia punya duit pergi ke pasar beli apa yang jadi keperluannya untuk dibawa pulang ke kampungnya. Setelah masuk pasar dia tahu, wah tadi terlalu murah kalau begitu harganya. Maka dia bisa cari pemborongnya, dan dia punya dua pilihan, membatalkan transaksi atau ya sudah pasrah dengan apa yang telah terjadi. Ya, kemudian bentuk yang kedua dari bentuk khiyar khoban adalah khoban yang sebabnya karena najis. Ini karena najis. Najis adalah penawar bohong-bohongan. Yang najis ini membuat tambahan harga barang. Dan najis adalah orang yang yazidu fi sil'ah, adalah orang yang menambahi harga barang, pura-pura menambahi harga barang, wa wala yuridu syuraha, dan dia tidak berminat, aslinya dia tidak berminat untuk membelinya. Namun dia cuma ingin meninggikan harganya, sehingga mendzalimi pembeli. Dan perbuatan ini hukumnya haram. Nabi SAW melarangnya. Dan Nabi bersabda berkaitan dengan hak-hak persaudaraan. Nabi katakan, wala tanajashu, janganlah kalian melakukan najis. Nah, ini terlarang karena di sini adalah taghir, menipu pembeli dan menipunya. Fawa, maka najis itu fi makna al-ghish, itu semakna dengan tipuan. Kalau talaki rukban itu pembelaan terhadap hak penjual, perlindungan terhadap hak penjual. Adapun khiyar khoban dalam kasus jual beli najis itu dalam rangka perlindungan hak konsumen. Wa min suwarin najis al muharram, termasuk bentuk najis yang haram, adalah perkataan penjual, pemilik barang, u'titu biha kada wa kada wa kadhibun, aku diberi harga sekian dan sekian padahal dia bohong. Dia mengatakan kepada pembeli, ini tadi sudah dibeli laku harga sekian-sekian, padahal tadi tidak ada yang beli. Dia mengatakan, oh ini tadi mas banyak yang sudah beli mas. Ya, mereka tidak ada yang nawar-nawar kayak kayak sampean itu. Pada beli tidak ada masalah, sampean aja yang dan berbelit-belit. Padahal tidak ada. Yang beli dengan harga tersebut itu bohong-bohongan. Atau mengatakan istaraituha, oh ini aku kulaan barang ini dengan harga sekian padahal bohong. Mas, kalau Anda tawar segitu itu belum balik modal. Belum balik modal. Balik modal saja belum. Ini modalnya sekian, Mas, padahal bohong. Ini najis. Kemudian di antara bentuk najis yang haram adalah perkataan pemilik barang, aku tidak mau melepas barang ini kecuali dengan harga sekian atau sekian, dengan tujuan supaya pembeli itu mengambil barang tersebut dengan harga mendekati apa yang dia katakan. Semacam dia berkata tentang barang yang harganya hanyalah 5 rial, dia mengatakan, saya jual barang ini, saya hanya akan lepas dengan harga 10 rial, dengan tujuan supaya pembeli mengambil barang tersebut dengan harga mendekati 10 rial. Ya, maka ini tadi adalah dua bentuk diantar masuk bentuk najis yang haram. Kalau bentuk najis yang asli, ya, itu adalah ada dua orang yang sedang tawar-menawar. Ketika ada dua orang yang sedang asik tawar-menawar, belum ketemu harga yang deal yang disepakati, tiba-tiba datanglah orang ketiga. Ini minta misalnya, penjual minta 15 ribu, pembeli minta 15 ribu, penjual 20 ribu. Tiba-tiba datanglah orang ketiga mengatakan kepada penjual, ya dia kalau enggak mau beli harga ini, harga 20 ribu, udahlah saya yang beli aja 20 ribu. Ya, udah saya yang beli, bahkan tak beli 25 ribu. Oh, ini barang ini bagus sekali kayak gini kok, 20 ribu, terlalu murah itu. Maka dia kemudian menjadi pengiklan. Oh, ini kemurahan ini 20 ribu. Masa dijual 20 ribu? Nah, ini terlalu tega ini kalau 15 ribu. Dah saya beli 25 ribu kalau dia enggak mau. Wah, akhirnya ini panas. Ya sudahlah 20 ribu enggak apa-apa daripada kamu berikan pada orang itu. Maka perbuatan orang yang ketiga ini namanya, orang ketiga ini namanya najis. Ya, dia adalah pura-pura. Apa beda najis dengan jual beli lelang? Kalau jual beli lelang disyaratkan semuanya niat untuk beli. Kalau cuma ikut lelang namun cuma untuk main-main juga tidak niat, maka sama statusnya najis. Meskipun namanya lelang, kalau ada yang ikut namun tidak niat untuk beli, maka itu najis. Semuanya harus ikut, harus berniat untuk beli. Dan najis ini boleh jadi kong kaling kong ada kesepakatan dengan penjual, dan boleh jadi iseng dari si orang tadi. Dia duduk-duduk, kok ini kok tawarnya kok rumit banget. Adalah ini tak beresin. Dia kemudian melakukan apa yang dia lakukan, maka ini najis. Tidak disyaratkan harus kong kaling kong, tidak disyaratkan. Ya, boleh jadi ini adalah cuma ide kreatif si pihak ketiga. Nah, ini bentuk asli dari najis. Tadi dikatakan bahwa la yuridu alladhi yazidu fi sil'ah. Dan apapun maksud pihak ketiga itu najis. Boleh jadi maksudnya dia itu tidak senang sama pembeli. Oh, ini pembelinya itu musuhnya. Nah, sudah tak kerjain dia. Nah. Atau maksudnya dia ingin menguntungkan penjual. Karena dia CS dan teman baik sama penjual. Dia bukan musuhnya pembeli, cuma dia ingin menguntungkan penjual. Atau cuma iseng dan main-main. Nah. apapun motivasinya, semacam ini adalah najis yang hukumnya haram. Kemudian bentuk yang ketiga di antara bentuk ruban yang yathbutu bi al-khiyar, ada padanya hak khiyar, disebut dengan khiyarul mustarsil. Rubanul mustarsil, rubannya orang yang tidak bisa menawar. Rubannya orang yang tidak bisa menawar. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam hadis disebutkan rubanul mustarsil riba, keuntungan yang didapatkan karena memanfaatkan kepolosan orang yang polos, itu riba. Ya, di catatan kaki diriatkan oleh Baihaqi dari Anas, Ali dan Jabir. Mustarsil kata Ibnu Qayyim artinya adalah alladhi yajhalul qimata. Syarat yang pertama, dia tidak tahu harga. Kemudian yang kedua, wala yahsunu ayuna qisa fi tsamani. Dan dia tidaklah pintar untuk menawar dalam tujuan untuk mengurangi harga. Dia modelnya pokoknya berapa ini Pak? Sekian, langsung bayar. Padahal ini di pasar tradisional, bukan di mall, bukan di supermarket. Padahal ini pasar tradisional, dan di pasar tradisional semua barang harus ditawar. Nah, kaidahnya demikian. Maka orang ini mustarsil. Baliak tamid, bahkan dia mengandalkan kejujuran penjual di salamati sari rotihi, karena bersihnya hatinya. Nah, dia punya husnudzon semua dengan semua orang. Tidak ada kemudian wah ini mau nipu saya, ini mau cari untung terlalu besar. Nah, maka faida rubina rubnan fahishan, ketika pembeli yang polos semacam ini sampai rumah dia tahu kalau ya, dia ruban dengan ruban yang parah, sabata lahul khiyaru, maka dia punya hak khiyar. Wal khubnu, dan tindakan khuban itu hukumnya haram, karena ini adalah tindakan mila tergir lil mustari, termasuk menipu dan mengecoh pembeli. Maka ketika seorang itu tahu ini adalah pembeli yang polos, kemudian dia memanfaatkan kepolosannya, ini apa hukum memanfaatkannya? Kalau tadi hukum berkaitan dengan hak pembeli. Kalau paragraf ini atau kalimat ini bicara tentang apa hukum penjual yang memanfaatkan kepolosan pembeli, maka jawabannya dia melakukan hal yang haram. Dan wa mimma yajri, dan di antara hal yang terjadi di sebagian pasar kaum muslimin, dan itu adalah satu hal yang haram, ada sebagian orang ketika datang ke pasar dengan membawa barang, maka semua penghuni pasar sepakat untuk tidak menawar barang itu. Dan mereka bersengaja agar satu dari mereka yang menawar barang tersebut dari pemilik barang. Akhirnya ketika pemilik barang tidaklah menjumpai orang yang menawar dengan harga yang lebih utuhnya, maka dia pun terpaksa menjual barang tersebut dengan harga yang murah. Tsumma istarqa al-baqiyatu ma'al mustari. Ya, kemudian penghuni pasar yang lain ternyata bersekutu bersama pembeli. Maka pembeli tadi kemudian beli 10 item atau 100 item, terus nanti kemudian yang lain pada ngambil dari dia. Wa hadza ghubanun wa dzulmun muharramun. Ini adalah ghuban dan kezaliman yang haram. Ada bagi pemilik barang, jika dia mengetahui hal tersebut, dia memiliki hak khiyar. Artinya dia tarik barangnya dari mereka-mereka. Maka wajib atas orang yang melakukan semisal penipuan semacam ini untuk meninggalkan perbuatannya dan bertobat darinya. Dan wajib bagi orang yang tahu untuk mengingkari orang yang melakukannya dan melaporkannya kepada penguasa untuk menghentikan perbuatan mereka, supaya penguasa bisa menghentikan perbuatan mereka. Kemudian berikutnya adalah khiyar tadlis. Khiyar berkaitan dengan masalah penipuan, ditipu oleh oleh penjual barangnya nampaknya bagus padahal ternyata kurang bagus. Yaitu khiyar yang yathbutu ada, ya bisa babi tadlis karena ada penipuan. Yang dimaksud dengan tadlis adalah idharus silah, menampakkan barang yang cacat dengan penampakan dan penampilan barang yang bersih dari cacat. Diambil dari kata-kata dalsah yang artinya zulmah, kegelapan. Maka penjual, seakan-akan penjual dengan ketika dia melakukan penipuan tersebut, dia jadikan pembeli dalam kegelapan. Sehingga falayatimu ibsaru lisil'ah, sehingga pembeli ini tidak bisa melihat secara sempurna barang yang mau dia beli. Dan khiyar tadlis atau tadlis itu ada dua macam. Yang pertama adalah kitmanu aibi sil'ah, adalah menutupi cacat barang. Dia tahu itu cacat, kemudian dia tutupi. Kemudian yang kedua adalah yuzawik, mempercantik. Mempercantik barang, yunamik, ya, mempercantik barang sehingga dengan tambah cantik barang ini bima yazud bi tsamanuha, maka harganya akan bertambah. Maka itu tidak cacat, cuma jelek. Cuma apa? Ya, namun kemudian dipoles. Dipoles sedemikian rupa sehingga bisa lebih mahal dari seharusnya. Maka dua-duanya tadlis. Kalau yang pertama itu memang ini cacat. Ini cacat. Boleh jadi kalau itu kayu, ini tuh berlubang kemudian didempul, sehingga tidak berlubang. Maka ini tadlis, cacat yang ditutupi. Cacat yang ditutupi. Adapun yang kedua itu tidak cacat, cuma barangnya itu barang lawas. Barang lawas. Kemudian dicat ulang dan sebagainya, kemudian timbul kesan kalau itu barang baru. Ini juga tadlis. Nah, dan tadlis hukumnya haram. Watusawik bi asyariah, dan syariat membolehkan untuk pembeli untuk mengembalikan barang. Karena innama badala malahu, karena seorang pembeli itu menyerahkan hartanya untuk mendapatkan barang dagangan tersebut berdasarkan penampilan dan sifat yang dinampakkan oleh penjual. Seandainya dia tahu kalau keadaan barangnya tidak seperti itu, maka dia tidak akan menyerahkan uangnya. Nah, dan di antara contoh tadlis al-waridah yang berdalil, yang ada dalilnya dalam hadis, ada yang namanya tasriyatul ghunam. Ada yang namanya tasriyatul ghunam. Ini adalah kambing perah atau sapi perah atau unta perah. Ini selama seminggu susunya tidak diambil. Sehingga kemudian karena selama seminggu tidak diambil, itu kantong susunya koyok-koyoknya, tentu demikian besar koyok-koyoknya. Ini adalah ada kesan kalau ini produs apa istilahnya binatang perah yang produksi susunya berlimpah. Padahal sebenarnya biasa saja. Maka ini tadlis. Wa ya habsu, dan pengertian tasriyah adalah ditahan susu binatang perah tadi fi duru'iha, di embingnya, di kantong susunya, ketika ditawarkan, ketika binatang ini ditawarkan untuk dijual. Lalu pembeli mengira kalau binatang tersebut banyak susunya, dan dikira banyak susunya itu adalah daiman terus menerus. Padahal banyak susunya karena karena tidak diperah seminggu. Nabi SAW mengatakan, janganlah kalian melakukan tasriyah ibil atau kambing. Maka siapa yang membelinya kemudian dia tahu maka dia bisa memilih yang terbaik dari dua pilihan setelah dia memerahnya. Tentu tahunya setelah memerahnya. Maka dia punya dua pilihan. Yang pertama, insya'a amsaka. Jika dia mau, boleh dia menahan barang. Berarti ya sudah pasrahlah. Yang kedua, insya'a, jika dia mau, roddaha. Kambingnya, sapinya, atau untanya, dia pulangkan. Namun dia pulangkan dalam keadaan telah mengambil susu. Apa kompensasi ganti dari susu? Ini telah Nabi tetapkan so'an min tamrin. Maka susu yang telah diambil tadi Nabi tetapkan harganya, itu dikasih nilai satu sok kurma. Ya, maka di antara amsilati tadlis, di antara bentuk tadlis adalah mempercantik rumah yang cacat, literir untuk menipu pembeli atau penyewa. Demikian juga mempercantik mobil yang second, yang sudah bekas, sehingga nampak kalau tadhar bimadhar, kalau nampak dengan penampakan yang ghair mustakmalah, tidak second, ya, mustakmal itu second. Ditarir bil mustari, untuk menipu pembeli. Ba ghairu dhalika min anwa'i tadlis, dan bentuk-bentuk tadlis yang lain. Maka wajib bagi seorang muslim untuk jujur dan menjelaskan realitas sesungguhnya. Dan ini adalah sebab keberkahan. Nabi SAW bersabda, penjual dan pembeli punya hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika penjual dan pembeli itu sodaqah wa bayana. Ya, beda sodaqah sama bayana. Sodaqah berkaitan dengan kelebihan barang. Bayana berkaitan dengan kekurangan dan cacat. Fa in shadaqa, maka dia jujur dalam kelebihan barangnya, keunggulan produknya, mabayyana, dan dia pun menjelaskan apa adanya kekurangan produk dan barangnya, maka akan diberkailah transaksi keduanya. Namun jika dia bohong berkaitan dengan keunggulan barang dan produk, wa katama, dan menyembunyikan cacat dan kekurangan, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka dihapuslah keberkahan jual beli keduanya. Maka Nabi SAW mengkabarkan bahasanya jujur dalam jual dan beli adalah sebab keberkahan, dan bahasanya bohong adalah sebab hilangnya keberkahan. Fathamanu, maka uang hasil pembelian, wa in qala, meskipun sedikit, namun ketika diiringi dengan jujur maka Allah berkahi. Namun wa in kathrat tsaman, namun jika uang yang didapatkan itu banyak namun plus bohong, maka dia adalah hilang berkahnya, tidak ada kebaikan padanya. Ya, kemudian yang kelima adalah khiyar aib. Apa beda dengan tadlis? Kalau tadlis itu sengaja dari penjual. Ini kalau khiyar aib tidak ditutup-tutupi oleh penjual. Penjual juga tidak tahu kalau itu cacat. Penjual juga tidak tahu kalau itu cacat. Dan setelah itu dibeli, sampai rumah, di rumahnya pembeli ketahuan kalau ini ada cacat. Dan ini bisa dipastikan cacatnya sejak di tempat penjual, dan penjual tidak tahu. Maka khiyarnya khiyar aib. Kalau khiyar tadlis, penjual itu tahu ini cacat, dia sengaja tutupi, dia kesankan kalau ini bagus. Nah, nanti kemudian ketahuan kalau ternyata tidak bagus. Itu khiyar tadlis. Kalau ini penjual tidak tahu kalau ini cacat, namun cacatnya sejak di tempat penjual, dia jual. Setelah itu pembeli tahu, setelah dia dilihat-lihat oleh pembeli, oh ternyata cacat. Maka kalau tadlis itu haram. Kalau ini penjualnya tidak dosa, karena dia tidak tahu kalau itu cacat. Ya, khiyar cacat barang, yaitu khiyar yang yathbutu ada pada mustari, pada pembeli, disebabkan adanya cacat pada barang, dan pembeli atau penjual tidak mengkabarkannya, atau bahkan penjual tidak mengetahuinya. Akan tetapi tabayyana, jelaslah bahwasanya cacat itu ada pada barang sebelum terjadinya transaksi. Ya, namun tidak semua cacat itu menyebabkan adanya hak khiyar. Wadhabitul aib dan tolak ukur parameter cacat yang ada dengannya khiyar adalah cacat yang menyebabkan dengan sebab adanya cacat tadi tangkus berkuranglah nilai barang. Nilai harga jual barang tersebut berkurang adatan biasanya. Menurut kebiasaan, kalau ada cacat semacam ini, tentu harganya tidak segitu. Harganya harusnya tidak segitu, namun kurang. Atau bahkan cacat tersebut menyebabkan berkurangnya benda, ya, benda barang tadi. Wayarji dan jadi rujukan untuk mengetahui ini cacat yang menyebabkan berkurangnya nilai dan tidak mengacu kepada para tujar al-mu'tabarin, para pelaku bisnis yang memang dia adalah betul-betul pelaku bisnis yang tahu kalau semacam ini harusnya harganya tidak segitu karena ada cacat semacam ini. Maka apa yang memberikan nilai dinilai dalam dunia para pelaku bisnis dan para pedagang semacam itu cacat, maka ada hak khiyar. Kalau mereka tidak menilai sebagai cacat yang mengurangi harga atau mengurangi benda barang, maka tidak teranggap. Fa idza 'alimal mustari, maka jika pembeli mengetahui adanya cacat setelah terjadi transaksi, maka dia punya hak khiyar. Dan pilihannya ada tiga. Yang pertama, ayum dial bai'ah. Dia melanjutkan transaksi. Atau pilihannya kalau di sini yang pertama adalah ayum dia bai'ah melanjutkan transaksi dan mengambil selisih cacat. Selisih karena cacat. Ini harusnya karena cacat ada cacatnya harganya harusnya 5.000. Tadi kebeli 10.000. Maka dia kembali kemudian dia tunjukkan paling cacat sejak dari tempat penjual dan dia minta kembali 5.000 yang 5.000-nya. Maka dia bisa mengambil selisih. Kalau ini untuk khiyar aib. Untuk khiyar aib maka bisa mengambil selisih. Adapun khiyar khoban maka tidak ada pilihan mengambil selisih. Di khiyar khoban tidak ada pilihan mengambil selisih. Di khiyar aib itu ada pilihan untuk mengambil selisih. Yang dimaksud dengan aywatul aib adalah kadar beda antara nilai barang itu dalam keadaan bebas dari cacat dan nilainya dalam kondisi cacat. Maka selisih harga kalau cacat dan tidak cacat, nah itu yang dimaksud dengan aywadul aib. Kemudian pilihan yang kedua adalah membatalkan jual beli dengan mengembalikan barang dan minta kembali uang yang telah diserahkan oleh pembeli. Dan ada pilihan yang ketiga yaitu pasrah. Ya sudahlah enggak apa-apa daripada balik. Ini belinya di Solo. Waduh. Kalau mau cuma minta selisih 5.000 saja harus ke Solo. Ya sudahlah. Enggak apa-apa wis ya. Makanya sudah. Itu pilihan yang ketiga. Kemudian yang keenam adalah mayusamma adalah khiyar yang disebut dengan khiyar at-takhbir bidzaman. Ya, khiyar yang disebut dengan at-takhbir bidzaman. Contoh kasusnya adalah ma idza ba'a asilata. Ketika seorang itu menjual barang dengan harganya alladzi ishtara bihi dan harga jualnya itu sama dengan harga kulaannya. Fa akhbarahu lalu dia kabarkan kepada pembeli besaran harga tadi. Tsumma tabayyana kemudian jelaslah kemudian diketahui kalau dia mengkabarkan berbeda dengan realitanya. Ka'an tabayyana semacam tabayyana telah jelaslah bahasanya ternyata harganya itu lebih banyak atau lebih sedikit dari apa yang dia kabarkan. Ini contoh kasus yang pertama. Kemudian contoh kasus yang kedua yang termasuk dalam hal ini khiyar takhbir. Aqala asraqtuka ma'i fi hadhihi sil'ah bi ra'si mali. Aku bersekutu bersamamu dalam barang ini bi ra'si mali dengan menggunakan modalku. Atau dia mengatakan, kujual barang ini dan aku mengambil untung sekian dari modalku yang ada pada barang ini. Atau seorang itu mengatakan, bi'tuka hadhihi silah, aku jual kepada anda barang ini lebih sedikit sekian persen dari harga kulaanku. Sekian rupiah dibandingkan kulaanku. Ini saya kulaan 10 ribu, tak jual kepada anda 2 ribu kurang dari harga kulaan saya. Berarti cuma saya jual untuk anda 8 ribu. Fafihati suari al-arba, maka dalam 4 contoh kasus ini, jika ternyata diketahui bahasanya modal dia untuk kulaan barang itu berbeda dengan apa yang dia ceritakan, falahu, maka pembeli punya hak khiyar antara imsak warad, antara menerima barang atau mengembalikan barang. Ala qaulin fil madhab, demikian menurut satu pendapat dalam madhab, yaitu madhab Hanabilah. Wal qaulu tsani, sedangkan pendapat yang kedua dalam madhab Hanabilah, dalam keadaan ini tidak ada khiyar bagi pembeli. Wa yajri al hukmu ala athaman al haqiqi, dan hukum itu berlaku pada harga yang hakiki. Wa yaskutu anhu azzaidu, dan gugur darinya azzaid, kelebihannya. Wallahu a'lam. Maka ini khiyar yang diperselisihkan, khiyar berkaitan dengan jual beli, namanya jual beli amanah, baik amanah itu adalah orang itu jual dengan cerita tentang modalnya. Masa ini kulaan 10 ribu ya, khusus untuk sampean ya, udahlah cukup 10 ribu saja ya, saya gak ambil untung ya. Atau kemudian dia cerita kalau ambil untung, mas ini saya kulaan 10 ribu, saya minta untung dari anda 2 ribu ya, ini saya jual 12 ribu. Atau dia bilang rugi, mas ini saya kulaan 10 ribu khusus untuk sampean teman baik, saya tak ngambil rugi saja, saya jual 8 ribu. Ya ternyata setelah itu barangnya dibeli, ternyata itu tadi semua bohong. Ternyata itu bohong. Ternyata dia telah untung dalam semuanya itu tadi. Telah untung dengan semuanya itu, dia bilang 8 ribu dan dia rugi 2 ribu, ternyata itu bohong. Dia 10 ribu dan ini cuma dia tidak dapat untung. Ini bohong. Ternyata semuanya itu bohong semua tadi. Nah, maka dalam masalah ini, apakah pembeli punya hak khiyar? Pembeli punya hak khiyar, ada dua pendapat dalam mazhab Hanabilah. Sebagian ulama Hanabilah mengatakan dia ada hak khiyar, karena motivasi untuk beli barangnya kan gara-gara ini dibilang dia rugi 2000, atau dia ini tidak untung. Loh kok ternyata dia untung. Maka ada hak khiyar menurut pendapat ini, yaitu dengan merelakan keadaan semacam itu atau mengembalikan barang. Nah, ada pendapat yang lain yang mengatakan dalam kondisi ini tidak ada hak khiyar. Kemudian yang ketujuh adalah khiyar yathbutu idza ikhtalafal mutabayyi'ani fi ba'dil umuri. Hak khiyar yang ada ketika penjual dan pembeli berselisih dalam beberapa hal. Semisal penjual dan pembeli berselisih tentang kadar barang, atau mereka berselisih tentang benda atau barang yang hendak dibeli atau jumlahnya, atau mereka berselisih tentang kriterianya, dan dua-duanya tidak punya bukti. Fahina idzan, maka dalam kondisi ini solusinya, diberi solusi, keduanya bersumpah. Maka masing-masing bersumpah menunjukkan benarnya apa yang jadi klaimnya. Tsumma ba'da tahalluq, dan setelah sumpah, maka masing-masing punya hak untuk membatalkan jika dia tidak ridha dengan sumpah kawannya. Ya, maka ketika terjadi perselisihan, tadi boleh jadi perselisihannya miqdaru tsaman, kadar uang. Kemarin disepakati, ini barangnya sudah diambil duluan, uangnya belakangan. Berarti ya kasusnya barangnya sudah dibawa duluan, uangnya belakangan. Pada saat mau bayar terjadi perselisihan. Penjual mengatakan, enggak, kemarin yang disepakati ini dibeli dengan harga 20 ribu. Pembeli mengatakan, enggak, kesepakatan kita ini 10 ribu. Nah, dan masing-masing tidak punya bukti. Tidak ada saksi, tidak ada bukti apapun. Baik yang mengatakan 20 ribu, yang mengatakan ini kemarin sepakatnya 10 ribu, semuanya tidak ada bukti. Maka keduanya bersumpah menunjukkan mana yang mengklaim benarnya apa yang dia katakan. Lalu setelah itu siapa yang tidak rela boleh membatalkan transaksi. Atau tadi fi ainil mabi', untuk ternyata barangnya dikirim tidak sesuai, terjadi perselisihan. Perselisihan barang yang dikirim misalnya kursi kayu. Loh, saya mintanya itu kursi rotan. Kok ini kok dikirimi kursi kayu? Udah kemarin Anda tuh bilang kursi rotan. Maka barangnya diperselisihkan. Masing-masing tidak punya bukti. Atau kadar jumlahnya. Ini beli kursi kayu, ini ngakunya penjual, Anda beli kemarin sudah sepakat 10. Loh ini kok, wanda saya bilangnya 5. Dan masing-masing tidak punya bukti. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, khiyar yathbutu lil mushtari, hak khiyar yang ada bagi pembeli. Idza ishtara syai'an, jika dia membeli sesuatu berdasarkan penglihatan yang telah lewat, kemudian dijumpai ternyata telah berubah kondisinya, falahu khiyar, maka dia punya hak khiyar pada saat itu antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya, wallahu a'lam. Jadi kemarin pembeli itu cuma sekedar berkunjung, sekedar main-main. Kemudian dia lihat barang di ruangan miliknya orang tersebut. Dia lihat misalnya boleh jadi barang apa misalnya meja atau apa, dilihat dia tertarik ketika itu. Nah, setelah itu ketemu lagi, barangmu dulu itu yang ada di ruang itu tak beli ya. Dan dia image-nya masih keadaan dulu. Keadaan seminggu yang lewat atau sebulan yang lewat. Akhirnya tadi beli meja, setelah itu mejanya dikirim. Loh, ternyata mejanya tidak sesuai dengan bayangan yang kemarin. Kata penjual, "Lah itu meja yang kau lihat dulu itu. Loh, dulu tuh enggak kayak gini. Dulu tuh enggak kayak gini. Lah itu kok nyatanya barangnya seperti itu." Maka ternyata telah terjadi perubahan selama rentang waktu sebulan tadi, terjadi perubahan. Kalau itu meja kayu ya sudah kena hujan dan seterusnya, maka kemudian catnya mungkin ada yang luntur dan sebagainya. Karena rentang waktu sebulan misalnya, dulu main-main, sebulan setelah itu baru kemudian ada rembukan. Dikirim ternyata tidak sesuai dengan bayangan yang dulu. Maka dalam kondisi ini ada hak khiyar. Pilihannya ada cuma dua, ya, imda'ul baik, melanjutkan transaksi jual beli, atau faskhuhu, atau membatalkannya. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa irda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.